السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Pada kali ini yaitu kelanjutan daripada pembahasan soal yang sudah kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu soal ada sekitar 50 soal. Ada 50 soal yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada nomor yang keempat. Ya, nomor keempat yang insya Allah malam ini kita lanjutkan, yaitu nomor yang kelima. Nomor kelima, ya, yaitu kemarin belum bisa dijawab, ya, insyaallah malam ini kita lanjutkan. Tapi mungkin ini ada kendala, mungkin coba bisa ditampilkan di layar TV, ya, ya, soalnya, ya. Mendapatkan soal di link Roja yang telah kami upload atau publish soalnya di roja.id/soal atau roja.id/soal. Anda bisa dapatkan soal tersebut di link tersebut, insyaAllah. Dan untuk itu kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa membahas soal. Baik. Baik. Iya. Alhamdulillah. Baik, langsung kita berikan kesempatan di 0218236543 bagi pendengar, ya, dan pemirsa Roja TV. Baik, kita malam ini itu adalah rakam khamsah, nomor yang lima, ya. Nomor yang lima. Dipersilakan kepada pemirsa TV Roja maupun Radio Roja untuk mencoba untuk menjawab sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu, bahwa soal yang sudah kita tampilkan mudah-mudahan sudah bisa dijawab. Tapi itu hanya memilih, ya, ikhtar ijabah sahihah, yaitu milih jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut ini. Tentu jawabannya bukan hanya sekedar memilih, yaitu alif, ba, da, atau jim, akan tapi perlu lebih apa, lebih jelas, itu penjelasan atau alasan kenapa memilih yang alif atau ba atau jim. Tafadhal. Baik, kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang tidak memiliki soal atau belum bisa mendownload, Anda bisa melihat langsung di layar televisi atau nanti dibacakan. Bagi Anda yang hanya mengakses via Radio Roja, akan dibacakan soalnya. Kita angkat untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali di line telepon 0218236543 untuk layanan interaksi kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, insyaAllah kita akan bahas bersama soal-soal yang terdapat di jilid ketiga yang telah disusun dan dibuat oleh Ustaz untuk memurojaahkan semua kaidah-kaidah yang terdapat dari pelajaran 1 sampai pelajaran terakhir di jilid yang ketiga ini dalam bentuk soal latihan-latihan. Dan ada beberapa pilihan jawaban yang bisa Anda pilih, dan tentunya dengan alasan atau dengan kaidah-kaidah yang bisa disebutkan dan dijelaskan secara singkat. Kita angkat untuk satu penelpon yang pertama. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus kembali. Silakan bagi pendengar ikhwan dan pendengar akhwat, dan kami sampaikan untuk soal juga Anda bisa, ya, download dan akses di link roja.id/soal. Sehingga nanti Anda bisa juga menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan pada sekian nomor urutan soal. Dan insyaAllah malam ini kita akan lanjutkan di nomor yang kelima. Baik, kami angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, terputus kembali. Ya, di line telepon 0218236543 bagi pendengar ikhwan dan akhwat. langsung kita mulai dengan pembahasan soal, tidak lagi dengan pembelajaran dalam kitab Durusul Lughah, akan tapi kaidah dan soal-soal yang terdapat dalam yang disusun dan dibuat ini semuanya mengacu kepada pembahasan di jilid yang ketiga. Silakan bagi pendengar ikhwan dan akhwat yang ingin mencoba untuk memperdalam pemahaman selama pembahasan jilid ketiga ini, kita berikan kesempatan di telepon 021-823-6543. Dan soal Anda bisa dapatkan melalui link roja.id/soal atau roja.id/soal. Bisa di-download dan diunduh, kemudian kita langsung bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam soal tersebut. Dan malam ini kita akan bahas mulai dari soal nomor 5. Baik, kita akan coba kembali bagi Anda yang ingin bergabung dan berinteraksi di line telepon 021-823-6543. Kami angkat. Halo. Iya, tampaknya terputus. Silakan dicoba kembali di 021-823-6543. Untuk pendengar ikhwan atau pendengar akhwat ya, terkait dengan pembahasan soal ini. Bagi Anda yang hanya bisa mengakses Radio Roja, kita akan coba membacakan soal dalam pertanyaan tentunya bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab, dan pilihan-pilihan nanti akan disebutkan dari pilihan alif, ba, dan jim. Kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Qadarullah, terputus kembali. Ya, silakan kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Baik, silakan. Halo. Iya, kita akan ulang sedikit Ustaz ya, dari nomor 1 sampai 4 yang kemarin sudah sedikit dibahas, sambil kita menunggu sambungan telepon dari pendengar dan pemirsa Roja TV. Fadhil Ustaz. Baik, ya. Soal pertama kemarin adalah yang pertama, ma yalzamu akhiruhu halatan wahidah. Sesuatu yang kata akhir yaitu senantiasa dalam satu keadaan. Artinya yaitu kata yang di akhirnya tidak berubah. Apakah dia dikatakan mu'rab atau mabni atau fi'il? Nah, di sini ada tiga jawaban. Ya, mana yang paling tepat? Apakah mu'rab, apakah mabni, apakah fi'il? Tentu jawabnya adalah ba, mana sudah jawab adalah al-mabni. Al-mabni itu adalah baik itu dia isim atau fi'il yang di akhirnya tidak berubah. Nah, tapi tentunya fi'il apa? Nah, kenapa enggak dipilih jim itu fi'il? Karena fi'il ini ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi, ada fi'il amar. Jadi yang mabni itu adalah fi'il madhi, fi'il amar, kemudian sebagian fi'il mudhari. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, tentu maka jawaban paling tepat adalah istilahnya mabni. Kalau mu'rab, itu dia berubah. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mudhari al-muttasilu binuni taukid. Yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Ittisalan ghaira mubashir. Yaitu bersambung secara tidak langsung. Apakah fi'il mudhari ini digolongkan kepada fi'il mabni atau mu'rab atau dia mansub? Tentu jim jawabnya salah. Ya. Ya, berarti hanya ada dua, yaitu mabni atau mu'rab. Kemarin sudah dijelaskan bahwa fi'il ini digolongkan fi'il mu'rab tapi bukan fi'il mabni. Kalau fi'il mabni adalah fi'il yang fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. Contoh yadrusu jadi yadrusanna. Nadrusu nadrusanna, mabni al-fathah. Tapi kalau dia bersambung dengan nun taukid, sambungnya tidak ghair mubashir, yaitu apa? Di mana fi'ilnya sudah ada imbuhan di akhirnya alif atau alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya yadrusani, tadrusani, yadrusuna, tadrusuna, tadrusina. Itu ada lima fi'il yang disebut istilah asma'ul af'al khamsah. Maka ketika nun itu masuk, maka fi'il ini digolongkan apa? Fi'il mu'rab, bukan fi'il mabni. Ini sudah kita jelaskan ya. Apa saja yang dibuang di situ, kenapa dibuang ya. Ini sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah soal ketiga, al-kalimatul lati turfa bil waw wa tunsab bil alif wa tujar bil ya, yaitu kalimat yang dirafakkan dengan waw, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Di sini ada jamak mudzakkar salimu, yang kedua ba al af'al khamsatu, yang jim adalah asmaul khamsah. Sudah dijawab, yaitu apa? Al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu marfu dengan waw, mansub dengan alif, dan majur dengan ya. Contoh, Abu Hurairah, mansub Aba Hurairah, majur Abi Hurairah. Nah, kalau jamak muzkar salim, itu marfu dengan waw, mansub dengan ya, majur dengan ya. Contoh, al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Jadi tidak ada pakai alif. Kemudian yang keempat, al-ismul ladhi tuqaddar fihi al-harakatus salasu. Isim yang harakatnya tiga harakat muqaddara. Ditetapkan, ditakdirkan di situ ada harakat, cuma tidak dinampakkan. Kenapa enggak dinampakkan? Nah, karena dia tidak mungkin. Yang pertama, ada istilahnya al-maqsur. Yang kedua adalah al-manqus. Yang jim ada al-fi'lul mu'tal al-alif. Tentu jim ini salah, karena di sini permintaan adalah isim. Ya, berarti hanya ada dua, al-maqsur atau manqus. Nah, jawabnya adalah al-maqsur. Karena al-maqsur itu ketika marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah. Saya ulang kembali, marfu dengan dhamma muqaddara, mansub dengan fathah muqaddara, majur dengan kasra muqaddara. Sedangkan manqus muqaddara hanya ketika marfu dan majrur. Adapun ketika mansub, dia fathah zahira. Contoh, al-qadi, al-qadiyah. Nah, ini bahasan soal pada pekan yang lalu. Nah, malam ini kita lanjutkan. Itu apa? Rakam khamsah nomor lima. Nah. Ya, fadhol Ustaz. Alhamdulillah, sudah dijelaskan dan diterangkan kembali oleh Ustaz Mas'ud. Empat nomor sebelumnya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan juga jawabannya dengan penjelasan secara singkat, karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Raja TV di nomor berikutnya, nomor 5. Kami angkat kembali, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Surya. Ya, nama Ustaz. Masya Allah. Di Kelapa Nunggal ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Kaif ahluka? Di khair? Alhamdulillah, di khair ya Ustaz. Ma sami'na ini sautaka zamani. Baik. Fadhal ya akhul karim, ikra rakam khamsah. Ya. Rakam khamsah. Naam. Rakam khamis. Naam. Alamatul i'rabi lil mudofi ila ya'il mutakallim. Iya. Alif muqaddaratun. Ba zahiratun. Jim kasratun. Kasratun. Fahim ta soal ha? Fahim tu. Baik, terjem. Alamat i'rab untuk mudaf kepada ya mutakallim. Iya. Jadi sini mudaf ya, bukan mudaf ilaih, tapi mudaf. Itu adalah dua suku kata yang digabung. Nah, suku kata yang pertama. Contohnya kitabut tafsiri. Nah, kitab itu dikatakan mudaf. Kalau tafsiri adalah mudaf ilaih. Nah, ketika mudaf ini kepada ya mutakallim. Nah, bagaimana harakatnya? Tanda i'rabnya muqaddara. Muqaddara. Baik. Kenapa muqaddara? Karena tidak zahira. Tidak zahira. Contohnya apa? Coba kasih contoh. Ja'ahi. Apa? Ja'ahi minal madinati. Baik, ja'a akhi minal madinati. Mana di situ? Akhi. Akhi, betul ya. Akhi. Jadi akhi ini ya ketika marfu. Naam Ustaz. Ketika marfu, tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Iya. Ketika mansub? Mansub fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Ketika jar? Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Ya ini. Jadi kata akhun, akhun ketika masuk ya, mau tidak mau harus dikasrahkan. Kita ambil contoh yang lain, kitab ya kan. Kitab, kata kitab. Nah ini ketika apa, kata kitab kalau di ini digabung dengan kata lain, kitab ya, ini kitabun ya kan, kitabun ya. Nah, kalau dimasukkan dengan mudhaf ilaih, umpamanya kitabuka. Tentu bagaimana harokatnya? Dhamma. Dhamma. Kitabu, ya kan? Yeah. Kitabuka. Tapi ketika di idhafah kepada apa? Ya, mutakallim. Ini ya. Enggak bisa dibaca kitabui. Ini salah. Berarti harus kasrah, kasrah. Jadi apa? Kitabi. Nah. Kenapa kasrah? Ya, Ustaz. Kenapa diharakatkan kasrah? Istiga, Ustaz. Apa? Nah, karena ya, karena ya tunasibuha kasrah. Ya, karena ya itu ya baris kesukun apa? Dia menghendaki sebelumnya kasrah. Itu kaidah umum. Waw sakinah tunasibuha dhamma. Makanya waw tunasibuha dhamma. Jadi bu. Ya. Kalau dia apa? Alif tunasibuha fathah. Maka sebelumnya fathah. Itu kaidah umum. Nah, ketika idhafah pada ya, maka dibaca kitabi. Enggak bisa dibaca kitabui seperti kitabuka. Kitabui. Jadi kitabi. Di sini katakan apa? Dhammahnya muqaddar. Artinya ditetapkan bahwa di ba itu ada dhammah, tapi dhammahnya tidak bisa dinampakkan. Kenapa? Karena disebabkan oleh apa? Oleh ya mutakallim. Disibukkan oleh ya, namanya istighal. Di harakatil munasibah, harakat yang sesuai bagi ya ala kasrah. Nah, demikian juga ketika fathah, enggak bisa kitabai. Tetap baca kitabi. Kasrah juga demikian. Nah, cuma timbul pertanyaan, kenapa ketika kasrah, ketika jar yaitu kitabi, kenapa ini dikatakan muqaddarah? Bukankah ini zahirah? Kitabi kasrahnya zahirah. Akhsuriyah. Nah, kenapa enggak dikatakan apa? Kitabi, umpamanya abahasu an kitabi. Abahasu an kitabi. Bukankah kitabi ba ini kasrah dikarenakan an? Kenapa dikatakan muqaddarah? Kenapa enggak zahirah? Kenapa ya? Kalau marfu jelas ya, hadza kitabi, enggak mungkin hadza kitabui. Ya kan? Yeah. Ista apa? Raaitu kitabi, enggak bisa baca raaitu kitabai. Kenapa? Kena ya. Nah, sekarang ketika jar. Bukankah ketika jar dia kasrah? Abahatsu an kitabi. Nah, di sinilah ada perbedaan sedikit, khilaf antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Ulama Kufah mengatakan ketika dia majrur, contoh an kitabi, harakatnya kasrah zahirah. Kasrah zahirah. Kan nampak kasrahnya kan? Kitabi. Sedangkan ulama Basriyun mengatakan tetap dia muqaddarah. Alasannya apa? Alasannya bahwa kasrah ini bukan kena huruf an. Bukan kena huruf jar. Tapi kerana apa? Kerana ya. Paham ini? Iya, jadi kasrah ini bukan karena an atau karena huruf jar, tapi dia karena ya. Sekalipun dia tidak majrur, tetap dibaca kasrah. Ulang kembali. Sekalipun dia tidak majrur, tidak ada huruf jar atau dia tidak majrur, tetap baca kasrah. Jadi kasrahnya bukan karena huruf jar, tapi kasrahnya kenapa? Karena ya. Itu alasannya. Maka ketiga harakat ini atau ketiga halah, yaitu rafa, nasab dan jar, dikatakan muqaddarah. Itu saja perbedaannya. Ya. Baik. Ustaz. Ya. Basrah muqaddarah ya Ustaz ya berarti ya. Kenapa? Lama basrah muqaddarah. Iya, muqaddarah ya. Kasrah muqaddarah. Iya. Muqaddarah listighali bi harakatil munasibah liya al-mutakallim. Disibukkan oleh apa? Ya mutakallim. Ya, jadi kasrah itu disebabkan oleh ya, bukan dikarenakan huruf jar. Baik. Tapi ya perbedaan itu tidak apa? Tidak membawa kepada perubahan makna ya. Iya. Ya, Ustaz. Baik. Ahsan. Baik, nomor rakam sita. Rakam sita. Nah. Bisa baca? Kitabahnya saghira am kabira? Cukup? Cukup, Ustaz, ada di rumah juga. Baik, baik, ikra. Alif lam mim. Apa itu? Ulhiqat. Al-ismul ladzi ulhiqat. Naam. Akhirihi ya'i musyaddadah. Naam. Musyaddadatin. Ulhiqat fi akhirihi ya'un musyaddadatun. Arti ulhiqatnya dimasukkan. Udukhilat. Al-ismul ladzi ulhiqat. Ulhiqat. Fi akhirihi ya'un musyaddadatun. Ya'un musyaddadatun. Apa artinya? Coba terjemahkan. Isim yang dimasukkan. Oh, di, iya. Yang dimasukkan pada akhirnya. Di akhirnya. Ya. Iya. Musyaddada. Ya, yang bertasydid. Yang bertasydid. Nah, apa itu? Pertama. Alif. Alif. Mansubun. Isim mansub. Ba. Ba ismun mangkusun. Mangkus. Jim un mansubun. Isim mansub. Mana jawabannya? Akhirnya ya, ya bertasydid. Bisa kasih contoh biar antum terbayang gitu? Ya, Ustaz. Ya, apa contohnya? Belum terbayang, Ustaz. Belum terbayang. Iya. Contohnya apa? Mesir, Misriyun. Iya. Paham? Paham, paham. Misriyun. Ah. Iya kan? Iya. Ya, banyak. Kita ambil apa? Contoh mes Mesri. Apa itu Mesir? Mesir. Negara Mesir toh? Iya. Baik, sekarang ditambah ya akhirnya ya musyaddada. Misriyun. Hadza rajulun misriyun. Nah. Jadi isim yang di akhir itu ditambah atau ditempelkan ya musyaddada atau dimasukkan ya musyaddada, apa namanya itu? Jim, ismun mansubun. Nah, isim mansubun. Jayid, ahsanta. Isim mansub. Iya. Jadi yang jim ya, sin. Bukan sad. Kalau mansub ya, itu terkait dengan alamat i'rab. Contohnya fathah. Kalau manqus, nah, apa bedanya kalau mankus? Kenapa enggak isim mankus? Ia tidak musyaddadah, Ustaz. Ah, betul. Ianya bukan ya musyaddadah itu mankus. Ya. Contoh, Al-Hadi Al-Qadi. Yang kedua, ianya lili, bukan ya zaidah. Bukan ya tambahan, tapi ya lazimah. Ya. Sedangkan isim mansub itu ya zaidah. Tambahan. Baik, jayid. Ahsanta. Barakallahu fiki ya akhi. Barakallahu. Masyaallah. Jazakumullah khairan sarihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan sarihan di Kala Panunggal. Alhamdulillah telah bergabung bersama kami dan alhamdulillah membaca soal dan menjawab dengan baik. Dan alhamdulillah kita dapat faedah juga tambahan dari Ustaz terkait dengan kalimat kitabun yang diidhofahkan Ustaz ya. Iya. Dengan domir dan juga ada bentuk yang lain seperti kitabi yang dinisbatkan atau disandarkan kepada ya mutakalim. Baik. Ya, ya. Ketika menguraikan jabatan juga i'rab juga berbeda ya. Enam, ya, contoh hadza kitabi, kitabi apa? Khabarul mubtada marfu'un wa alamat rafi' dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya mutakalim. Sebelumnya mutakalim itu apa? Huruf ba ya kan? Sah. Kitabi. Mana'a min dhuhuriha al-ishtighalu bi harakatin munasibatin liya'il mutakallim. Apa harakat yang sesuanya? Itu kasrah. Itu yang menyebabkan apa? Dhammah tidak bisa dinampakkan. Ya. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa lagi yang lain. Di 0218236543. Kami akan kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Rahmat di Batam. Pak Rahmat di Batam. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bika Ustaz. Baik. Tushahid tilfaz? Atau maka soal? Ada soalnya? Enggak Ustaz. Baik. Kita taib tampilkan. Silakan baca. Rakam sab'ah nomor 7. Ismun yadallu ala yadul dalla yadullu, bukan yadalla yadallu ya, dalla yadullu. Ismun yadullu ala ma Waqa'a alaihi fi'lun fi'lun fa'ili. Iya, ismun yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Bisa dipahami maknanya? Isim yadullu. Ya dulu. Dalla yadullu. Yang menunjukkan. Menunjukkan. Iya. Menunjukkan atas. Iya. Menunjukkan ala. Dalla yadullu ala. Itu satu kata. Dalla ala. Menunjukkan alama. Sesuatu. Jadi isim yang menunjukkan kepada sesuatu. Waqa'a alaihi. Ati waqa'a menimpa yang terjadi atasnya. Waqa'a alaihi, asal waqa'a itu bisa terjatuh, ya. Di sini terjemah bertepat adalah yang terjadi atasnya fi'lul fa'ili. Mana fi'lu? Perbuatan kata-kata, ya. Al-fa'ili yang melakukan berarti perbuatan si pelaku. Jadi isim yang menunjukkan atas sesuatu yang terjadi atasnya perbuatan si pelaku. Nah, ini terkait dengan apa? Ilmu sorab juga ini. Nah, kira-kira isim apa namanya? Jawaban di sini ada isim apa? Ismun maf'ul. Baca dulu ke semuanya. Ismun fa'il, ismun maf'ul, kemudian fa'il. Iya. Jadi apa namanya? Isim maf'ul. Maf'ul. Iya. Apa contoh isim maf'ul? Makhluk. Apa? Makhluk. Mak. Enggak, contoh apa? Makhluk. Kurang jelas tadi contohnya. Makhluk. Makhluk. Iya. Makhluk. Kata apa yang makhluk? Yang diciptakan. Yang diciptakan. Iya. Jadi madrub yang dipukul. Berarti pukulan itu mengenai atasnya. Maka dikatakan isim maf'ul. Jadi bentuknya isim maf'ul. Ismun maf'ulun. Jadi madrub, makhluk. Iya. Tentu ini yang fi'il sulasi. Kalau dia fi'il ghairu sulasi tentu ada timbangannya, ya. Iya. Baik. Terus jawabnya betul, sahih. Rakam samin nomor 8. Manir al-maut. Bukan man. Iya. Di situ ada isim bentuk jamak, berarti bukan man itu. Min, huruf jar itu. Min. Iya. Al-mawa. Mawadi'i. Min al-mawadi'i. Min al-mawadi'i. Al-mawadi itu jamak daripada al-mawdi, ya. Oh. Iya, letak atau tempat. Min al-mawadi'i. Min al-mawadi'i lati. Iya. Yajibu. Yajibu. Naam. Ihtiranu. Ihtiranu. Naam. Jawabu syarti. Jawabu syarti bil fa'il. Iya. Jadi min al mawadhi allati yajibu iqtiranu jawabu syarti bil fa'. Pahami maknanya? Betul. Iya. Min al-mawadi, di antara tempat-tempat yang wajib iqtiranu, yang wajib iqtiranu jawab syarti, yang wajib jawab syaratnya memakai atau bergandengan bil fa dengan fa. Ini yang sudah kita pelajari. Jadi ada namanya jumlah syartiyah ya. Jumlah syartiyah. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Contoh, man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh, dia mendapat. Atau man jadda najaha. Siapa bersungguh, dia berhasil. Nah, di situ ada apa? Ada tu syartin, itu man. Kemudian ada fi'il syarat, yaitu jadda. Kemudian jawab syaratnya, najaha atau wajada. Nah, sekarang di jawab syaratnya, itu ada yang harus pakai fa. Kalau di sini kan contoh yang saya kasih contoh tidak pakai fa. Ya. Dan juga tidak boleh pakai fa. Man jadda wajada, bukan man jadda fajada. Man ijtahada najaha. Man sabara nala. Nah, ini ada yang pakai fa jawabannya. Nah, kira-kira apa jawaban di sini? Iya. Coba baca itu. Alif. Alif jumlah ismiyah. Jumlah tun ismiyah. Ba. Fi'lun madi. Nah, karena jawab syarat ada bentuk fi'l madi. Yang kemudian jim. Fi'lun. Fi'lun mudari. Mudari. Nah, kira-kira mana jawaban itu? Jawaban yang benar. Jumlah ismiyah. Taib, jawabnya betul ya. Jawabannya betul, tepat ya. Iya. Nah, bisa berikan contoh? Contoh. Ya, taib, kalau gitu saya kasih contoh. Iya. Iya. Man najaha falahu hadiyatun. Man najaha falahu hadiyatun. Siapa yang berhasil, maka untuknya apa? Hadiah. Nah, mana jawabannya? Falahu hadiyatun. Kata lahu hadiah itu adalah jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Hadiyatun. Mubtada'nya diakhirkan. Mana khabarnya? Lahu. Lahu khabarnya. Jadi, karena jawab syaratnya apa? Lahu hadiyah. Man najaha. Itu man adatu syarti. Najaha fil syarat. Siapa yang berhasil? Apa jawabnya? Maka baginya hadiah. Ya, kata baginya hadiah itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Makanya pakai fa. Enggak bisa man najaha lahu hadiah. Man najaha lahu hadiyatun. Enggak. Kata apa? Man najaha falahu hadiah. Contoh saya tulis saja. Man najaha iya falahu iya hadi iya falahu taib saya tulis man najaha falahu hadiah. Mungkin tulisan agak apa? Iya. Man najaha falahu hadiah. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, ini yang saya garis ini semuanya ini, inilah khabar. Nah. Ini khabar. Fi'il syaratnya ini najaha. Najaha ini fi'il syarat. Iya. Najaha ini fi'il syarat. Najaha ini. Ini jawab, ini adatu syartin. Man najaha lahu hadiah. Ini mubtada. Nah, ini khabar. Lahu ini khabar. Khabar muqaddam. Nah, ini maka harus pakai fa di sini. Pakai fa. Fa lahu hadiah. Nggak bisa man najaha lahu hadiah. Ini salah satu apa? Tempat di mana jawab syarat harus memakai apa? Fa. Ya. Nanti bisa lihat kembali, kalau tidak salah itu ada 9 tempat ya yang jawab syaratnya memakai fa. Baik, ahsanta. Masyaallah. Barakallahu fika ya akhil karim. Barakallahu. Jazakallahu khair. Wa iyyaka. Masyaallah. Barakallahu fika. Jazakumul khair, kita apresiasikan dari pendengar kita di Batam telah menjawab dan mencoba untuk menjelaskan dari kaidah yang terdapat di pertanyaan nomor 6 ya Ustaz ya. Iya. Baik. Kita berikan kesempatan kembali nomor 6 dan nomor 7 tadi ya. Sudah ya, nomor 8 ya. Di sekarang nomor 9 ya. Demikian juga nomor 8. Sekarang kita akan langkah ke nomor 9. Baik, silakan di 0218236543. Dan kami informasikan sekali lagi bagi pendengar yang mungkin baru bergabung, Anda bisa mendownload atau mengunduh soal yang kita bahas di link roja.id/soal atau roja.id/soal. Ya, sekali lagi roja.id/soal. Dan juga kami akan tampilkan di layar televisi Anda atau kami akan bacakan di radio bagi Anda yang hanya mendengarkan radio. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, saya. Ahlan ya, Ummu. Ahlan bikum ya, Ustaz. Ahlan wa sahlan ya, Ummu. Ya, ahlan bikum ya, Ustaz. Ada baru gabung, Anda belum tahu kalau ada ini. Nyoba aja ini. Oh iya, Masya Allah, belum tahu ada soal ya? Belum tahu, Ustaz. Baik, iya, enggak apa-apa. Uji mental nih, Ustaz. Iya, betul. Ini apa, untuk menjawab bukan untuk naik level ya. Ya, Ustaz. Baik, menguji kemampuan. Nah, Ustaz. Al-An rakam tisa. Belum ini usahanya, Ustaz. Oh iya, belum ditampilkan ya. Nah. Baik, silakan. Dari situ. Saya. Ya. Bisa terlihat Ummu Fatimah? Bisa? Baik. Sudah. Iya. Al-mutasiq. Min al-huruf allati tujzamul fi'lul mudhari'u. Ait. Min al-huruf allati tujzamul fi'lul mudhari'u. Kenapa tujzamu? Kalau naib fa'il, Ustaz. Mana naib fa'ilnya? Apa namanya? Itu tujzam. Baik, mana naif fa'ilnya? Naif al-fa'il, al-fi'lu. Naif fa'il, fi'lu mudhakkar atau mu'annas? Ini cecer pertanyaan ini. Itu mudhakkar, Ustaz. Iya, seharusnya yujzamu. Oh, ya salah itu, Ustaz. Ya. Nah. Salah ketik ya, Ustaz. Ya. Salah ketik ya? Iya. Salah ketik atau salah baca? Enggak, itu kan titiknya di atas, Ustaz. Enggak, saya apa tanya salah ini ketik, salah ketik atau salah baca? Salah ketik. Tapi enggak anak. Justru salah baca. Salah baca. Iya. Bukan itu jam tajzimu. Tajzimu. Iya. Tajzimu. Al fi'la, bukan al fi'lu. Fi'la itu maf'ul bih. Oh, nah. Iya. Min al huruf allati tajzimul fi'lal mudhari'a. Iya, coba terjemahkan. Bagian dari huruf di antara kalau di antara. Min kalau depannya ada jama itu biasanya apa ya. Bagaimana apa sebagian ya min sebagian. Iya di antara huruf yang menjazamkan fi'il mudhari. Nah, mana jawabannya? Dibaca dulu. Alif nafiyah, la nafiyah, thumma an apa itu ya? anna iya. Jim lamma. Mana jawabannya? Hurufnya alan la nafiyah. La nafiyah. Kalau anna? Tadul. Anna bukan. Bukan. Anna itu apa? Menasabkan. Menasabkan apa? Isim. Tansibul ism wa tanfa'ul khabar. Menasabkan isim kan? Iya, kan di sini kan fi'il. Nah. Iya. Terus lamma. Lamma? Lamma juga huruf jazm. La. Bukan Ustaz, lama. Lama. Yang itu mah la nahiyah. Nah, ini la an-nafiyah. Hati-hati ya. Iya, Ustaz. La an-nafiyah itu tidak beramal ya. Nah. Dia tidak merafakkan. Nah. Dia tidak menasabkan dan tidak menjazamkan. Iya. La an-nafiyah. Yang masuk pada fi'il mudhari. Iya. Ya. Dia tidak beramal ya. Nah. Ya. Jadi apa? Di siapa? Lama. Itu yang menjazamkan. Coba kasih contoh. Umpamanya Ustaz belum datang. Lama Ustaz Kalau sudah lama mesti fi'il, enggak bisa isim kan. Lama itu menjazamkan masuk fi'il mudhari. Lama lamma yahdhur yahdhur. Lamma yahdhurul ustadz. Lamma yahdhurul ustadz. Lamma yahdhur. Ya, lamma yahdhurul ustadz. Ya, kalau dibaca di wasal ya. Lamma yahdhur al ustadz. Lamma yahdhur ustadz. Banyak kan soal kan. Ahadhar al ustadz. Lamma yahdhur. Lamma yahdhur. Yahdhurul ustadz. Ya, kalau ditampilkan fa'ilnya dibaca yahduril. Kena ada alif lam depannya. Iya. Asalnya Pak lamma yahdur belum hadir. Lamma yakul belum makan. Lamma yastarih belum istirahat. Nah, itu di antara huruf yang menjazamkan fi'il mudhari itu lamma. Terus rakam asyrah. Nah. Ditampilkan lagi Ustaz. Ya. Ditampilkan lagi soalnya. Ya, itu dia. Ah, nah. Sudah. Al-ashra min al-huruf allati tajzimul fi'l asyarr. Mana tajzimul? Salah lagi. Mana ada alif lam di situ? Tajzimu apa? Iya. Yeah. Min al-huruf allati tajzimu fi'l asyarti wa jawab wa jawabahu wa jawabahu. Iya. Wa jawabahu ad-dallatu ala dzarfi. Kenapa tu? Tapi di sini saya sedikit ya, sedikit saya koreksi soal ini, ada kesalahan. Bukan huruf. Minal adawat ya. Oh, minal adawat. Karena di situ jawabannya apa? Jawabannya semuanya apa? Isim ya. Kaifama, aina, ainama. Kalau dia huruf in ya. Iya. Ya. In. Afwan, ini ralat ya soal. Bukan al-huruf tapi minal adawat. Karena kata adawat itu lebih apa? Lebih penggunaannya lebih umum ya. Iya. Iya. Kalau huruf itu hanya huruf. Jadi al adawat. Adawat. Jamak daripada al-adatu. Adat. Iya. Jadi minal adawati. Jadi tolong diubah ya. Bukan minal hurufi tapi minal adawati. Iya. Karena ada min. Taib. Set, hilang lagi set. Iya. Baik, kita tampilkan lagi. Iya. Silakan. Minal adawati allati tajzimu fi'l syarti wa jawabahu adallatu ala. Kenapa adallatu? Tu. Iya. Ini sebagai apa di sini? Ini harus paham supaya kaidah harus paham supaya bisa memahami maksudnya. Ini adallatu atau adallu awid dalli awid dalla. Allati tajzimu fil syarti wa lagi ngebleng Ustaz ya. Ngebleng ya. Ya, nah. Ini adallati. Ini naat yang kedua bagi al adawat ya. Jadi naat yang kedua. Naat pertama ada allati. Betul isi mausul. Minal adawat. Adawat itu kan jamak ya, muannas ya. Nah. Sama al huruf juga jamak, muannas. Nah. Minal huruf minal adawati allati tajzimu fi'l syarti wa jawabahu. Ini tajzimu fi'l syarti wa jawabahu ini adalah sebagai apa nih? Jumlah fi'liyah di sini? Silatul mausul ya. Oh ya allati ya. Iya, silatul mausul. Mausul. Ya. Nah. Jadi tajzimu fi'l syarti wa jawabahu ai wa jawab syarti. Wa jawabahu ai wa jawab syarti. Dia mansub kena matu pada fi'la. Kemudian allati adallati ini kasrah kena naat dari kata apa? Naat dari adawati. Adawat. Iya, jadi naat yang kedua. Ala dzarfi. Paham ini? Nah. Iya. Jadi naat dari al adawat ya. Iya, betul. Jadi ada dua naat. Yang pertama allati, yang kedua adallati. Naat itu bisa ta'addud ya. Nah. Iya. Berbilang. Baik, coba terjemahkan. Di antara huruf. Ya, jangan huruf, sudah diganti al adawat. Di antara alat iya, alat-alat yang di antara alat-alat yang menjazibkan fi'il syarat dan jawabnya yang menunjukkan kepada dzaraf. Iya, jadi adawat yang menunjuk pada dzaraf ya. Iya. Coba baca alif. Alif kaifama. Iya. Ba ayu. Aina. Aina. Iya, ha. Jim ainama. Ainama. Di antara alat-alat yang menjadikan fi'il syarat dan jawabnya yang menunjukkan pada dzaraf. Adawat yang menunjukkan pada dzaraf. Aina. Aina. Kenapa enggak yang pertama kaifama? Kaifa tidak termasuk dzaraf, Ustaz. Ya, berarti kaifama ini adalah juga min adawati syarti, tapi dia menunjukkan apa? Hal, keadaannya. Hal. Ya. Tapi ainama? Ainama. Kenapa enggak ainama? Ainama enggak termasuk dzaraf itu. Kenapa enggak masuk dzaraf? Karena bersambung dengan ma itu ya. Justru ainama inilah adatu syarti. Oh gitu. Iya, tadullu ala dzaraf. Aina, asalnya aina. Itu asalnya. Iya. Aina, kemudian ditambah ma. Jadilah adatu syarti. Inilah adatu syarti yang menunjukkan dzaraf. Apa itu dzaraf memang? Aina ma takunu yudrikkumul mautu. Aina ma takunu yudrikkumul mautu. Nah ini jadi aina itu menunjukkan apa? Ada tersyarti tunjuk apa? Dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf makan. Kalau aina itu apa? Isim istifham. Bukan ada tersyarti. Apa? Isim aina taskun. Aina taskun. Aina aina tastarih. Itu apa? Isim istifham, bukan syarat. Jadi syarat apa? Ainama. Itu ya. Ada ma-nya itu menunjukkan syarat. Iya, ya, lupa lagi. Nah, itu harus diingat kembali ya. Iya. Baik, masyaallah. Syukran. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fatimah. Alhamdulillah. Nah ini sengaja soal jebakan ya. Aina itu kan semua orang tahu bahwa itu dzaraf ya. Aina Ustaz. Iya, bukan tempat. Iya, makan. Tapi itu bukan syartia, tapi itu istifham. Tadulu ala dzaraf juga. Ya. Dan jawabannya tepat alif ya Ustaz ya? Enggak, jimnya. Jim. Aina. Aina. Iya. Baik, Masya Allah. Demikian Ummu Fatimah, jazakallah khair atas jawabannya dan juga interaksinya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain di 0218236543. Kita beranjak ke nomor 11 ya. Silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Umur dengan siapa di mana? Sitania di Jambi. Masyaallah ahlan. Ya. Ya, ahlan wa sahlan. Naam. Tampilkan dulu. Iya. Sudah? Naam. Nomor? Rakam? Ahad Asyar. Sebelas ya? Ya, silakan. Bisa dibaca umum? Terlihat jelas ya? Kurang besar dikit. Oh, kurang besar, iya. Ah. Cukup? Cukup. Iya. Al-Ahrusul. Al-Ahruf, ya. Al-Ahruful Mushabbatu. Mushabbatu bil-fi'li. Bil-fi'li, iya. Al-Ahruful Mushabbatu bil-fi'li. Huruf. Ini juga mustalah dalam ilmu nahu. Apa arti? Huruf. Nah, huruf yang? Yang mushabbah. Yang ber... Yang diserupakan ya. Yang diserupakan dengan fi'il. Fi'il. Iya, huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il. Fi'il. Iya, mana kira-kira jawaban itu? Coba baca dulu. Alif. Dhanna wa akhawatuha. Dhanna wa akhawatuha tu ya. Iya. Ba inna wa ahwa tuha. Iya, terus? Jin kana wa ahwa tuha. Iya. Saya kira jawab ini jelas sekali ini. Jin namanya. Jim. Kana. Kana itu apa ke huruf? Oh. Huruf innan. Iya, maka saya katakan ini jelas sekali ya. Iya, inna wa akhwatuha. Jadi ulama memberikan istilah inna wa akhwatuha termasuk apa? Termasuk al-huruf al-musyabbaha bil fi'il. Kenapa musyabbah fi'il di apa? Disamakan seperti karena inna itu litaukid akada yuakkidu, menguatkan. Iya. Apa? Jadi inna ini untuk mentaukidkan atau menguatkan, ya. Baik inna, anna, kemudian apa huruf lainnya, ka'anna, litashbih, jadi usyabbih, nah, kemudian la'alla, litaraji, nah. Jadi semua itu mengandung makna apa? Mengandung makna fi'il, inna, taukid, ay uakid, kan gitu. Jadi huruf-huruf inna wa akhwatuna digolongkan apa? Dikata huruf yang al-musyabbaha bil fi'il. Iya, itu hanya istilah yang tujuannya adalah untuk mengetahui istilah itu perlu juga untuk kita ketahui. Baik. Terus yang ke-12? Al-huruf besar kan kita. Iya, baik. Kurang besar kita. Kurang besar ya, Masya Allah. Al-huruf sunnah. Iya. Nasikhah. Iya, al-ahrufu, bukan al-huruf ini. Al-ahruf. Ya. Jadi al-huruf, al-ahruf sama saja. Itu jamak taksir kedua-duanya ya. Iya. Al-ahrufun nasikhatu. Iya. Nah. Baik. Huruf yang nah, ada istilah al-hurufun nasikhah. Mana jawaban dulu? Nanti baru kita jelaskan dulu ya. Iya. Ada baca kembali. Alif. Alif zanna wa ahwataha. Tu ya. Akhwatuha. Iya, terus. Kana wa akhwatuha. Terus. Jin. Inna wa akhwatuha. Ah, iya. Mana jawaban ini? Nasikhah itu, Ustaz. An-nasikhah. Dalam Al-Quran ada ya, saya kasih ayat itu. Ma nansakh min ayatin aw nusiha. Ma nansakh min ayatin. Jadi nasakh, istilah nasakh itu. Di dalam ilmu usul fikih ada namanya tentang nasakh. Nasakh itu adalah membatalkan atau menghapus. Iya. Jadi ada kata atau adawat yang memansuhkan. Memansuh atau yang menghapus hukum. Ya. Menghapus hukum. Ini yang masuk kepada jumlah ismiyah. Yang tadinya mubtada ketika adat atau satu alat yang nasikha ini masuk apakah huruf atau fi'il maka dia berubah bukan lagi mubtada. Demikian juga khabar mubtada tidak lagi menjadi khabar mubtada, dibatalkan. Nah ini mana ini yang alif. Ini juga jawaban nyata sekali ya. Kenapa nyata? Di sini kan sudah ada istilah al-ahruf. Ahruf. Apakah dhanna ini termasuk huruf? Huruf. Bukan. Ini ya. Fi'il. Ini menggolong pada fi'il ya. Kana juga fi'il. Inna wa akhwatu. Inna inilah adalah huruf. Inna. Ini itu apa? Huruf. Nah, ini huruf nasikhah. Kenapa huruf nasikhah? Karena ketika dia masuk kepada jumlah ismiyah, maka mubtada dia berubah. Ya, saya kasih apa? Contoh dulu ya. Ya, saya kasih contoh. Ya. Nah, contohnya al-mudarris. Ya, al-mudarrisu hadirun. Sudah? Bisa lihat ini? Taib. Sekarang kita masukkan inna. Kita bikin inna. Nah. Inna al mudar risa. Nah. Bukan mudarisu. Perhatikan harakatnya mudarisa. hadirun. Akhir berubah. Nah, yang tadinya al-mudarrisu, ini al-mudarrisu apa? Sebagai mubtada dia marfu. Hadirun khabar juga marfu, subjek dan predikat penyempurna. Ketika masuk inna untuk menegaskan sesungguhnya. Nah, al-mudarrisa, maka dia berubah. Mubtada ini berubah menjadi apa? Isim inna istilahnya. Maka dia mansub, isim inna status hukumnya mansub. Sedangkan khabar mubtada hadirun ini sudah menjadi apa? Khabar inna. Tidak lagi khabar mubtada. Hukum juga sama seperti hukum khabar mubtada, sama-sama marfu dia. Jadi perubahan ada pada apa? Pada mubtada. Harakatnya. Ya, hukumnya yaitu apa? Al-mudarrisu jadi marfu, sekarang jadi al-mudarrisa, jadi mansub. Yang hadirun yang tadinya khabar mubtada sekarang jadi khabar inna. Nah, itulah dia inna wa akhwatuha. Amalnya apa? Tansibul isma, menasabkan isim, ini dia isim itu asal mubtada menjadi isim inna, menjadi mansub. Wa tarfa'ul khabar, merafakkan khabar yang asalnya khabar mubtada menjadi khabar inna. Jadi apa? Nah, ini katakan nasikha. Kenapa nasikha? Membatalkan status mubtada, batal jadinya. Karena sudah masuk inna. Tidak lagi mubtada atau subjek, dia menjadi apa? Menjadi isim inna. Yang kedua, hukum juga berubah. Yang tadinya marfu mubtada, sekarang dia jadi mansub. Ini banyak Al-Quran. Innallaha, ya kan? Innallaha ghafur rahim. Nah, hadirun yang tadinya dia marfu oleh mubtada, oleh subjek, sekarang dia marfu. Kenapa? Karena inna. Karena inna, bukan lagi karena mubtada, tapi karena inna. Ini dia marfu ini karena inna. Karena inna. Nah, itu dikatakan nasikh, membatalkan. Jadi apa? Jadi inna wa akhwatuha. Ya. Paham ini? Jadi bukan dhanna dan bukan kana. Baik, coba satu lagi jawab. Ini hampir sama juga nih. Iya. Nomor 13. Iya. Bisa dibaca? Nah, kalau tadi huruf, sekarang af'al. Iya kan? Fi'il. An-nasikha. Fi'il yang menasahkan. Atau fi'il yang membatalkan. Iya. Nah, sekiranya juga jawabnya jelas sekali ini. Coba baca jawabannya. Alif. Inna wa akhwata. Inna wa akhwatuha. Benarkah jawaban itu? La. Sila. Kenapa? Li'anna. Li'anna inna wa khatu huruf ya. Karena dia huruf, bukan af'al. Huruf. Iya. Terus, ba? Zanna wa akhwatuha. Iya. Apakah ini jawabannya? La. La. Kenapa? Karena huruf. Nah, ini enggak, justru ini jawabannya. Dhanna ini fi'il. Iya. Yeah. Iya, yeah, fi'il. Dhanna itu fi'il. Dhanna ya dhunnu, mengira, menyangka. Ini fi'il ya. Dhanna wa akhwatuha. Iya, yeah. Terus jim ini juga apa? Bukan jawabannya, kenapa? La an-nafiyah li jinsi. La itu apa? Dia huruf ya. Huruf. La itu bukan huruf ya, bukan bukan apa? Bukan fi'il. Jadi jawabnya apa? Ba. Ya. Yeah. Nah. Dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Kenapa dia menasah? Kenapa dia apa? Menasahkan. Nah, coba kita kasih contoh tadi. Ya. Yeah. Tadi apa? Al-mudarrisu. Kita ambil contoh itu juga. Hadirun. Iya. Yeah. Ini jumlah ismiyah kan? Ya. Yeah. Kemudian masuk dhanna. Ati dhanna, mengira. Iya. Dhanantu. Iya. Dhanantu. Saya mengira. Dhanantu. Nah, ketika kata dhanna ini masuk, tentu dhanna ini fi'il, mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Tu, ini fa'ilnya. Maka, kata mudaris ini berubah. Iya. Al-mudarisa. Kemudian, hadiran. Statusnya berbeda. Kenapa? Ini menjadi maf'ul pertama, ini objek yang kedua. Maf'ul pertama, ini apa? Maf'ul yang kedua. Yang kedua ini. ada dua objek. Berarti dhanna ini menasabkan dua maf'ul. Dua objek. Dua objek. Kena dhan'ati dhanna menyangka. Jadi sesuatu yang disangkaan berarti dia objek. Kemudian orang yang disangka juga objek. Nah, siapa yang menyangka di sini? Saya kan pelaku. Nah, siapa yang disangka? Guru. Apa yang disangkakan? Hadir. Jadi dhanantul mudarisa hadiran. Saya kira guru hadir. Ya kan? Saya kira guru hadir. Ternyata enggak hadir. Paham ini? Nah, ini katakan nasikha. Kenapa nasikha? Karena dia membatalkan status jumlah ismiyah. Yang tadinya mubtada al-mudaris itu mubtada, marfu. Sekarang menjadi maf'ul, dhanna, jadi mansub. Yang tadinya hadirun ini khabar mubtada, dia marfu. Sekarang jadi apa? Mansub. Nah, hadiran, kenapa? Dia sebagai objek yang kedua. Maf'ul yang kedua atau objek yang kedua. Nah, itu dikata apa? Nasikh, membatalkan. Baik, ini bisa diulang kembali ya pelajarannya. Ini juga sudah berlalu. Baik, ahsant, barakallahu fik. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu jazakallahu khair akhti di jambi. Barakallahu fik. Ya, mudah-mudahan ini apa? Jadi apa? Ilmu baru barangkali ya, kalau belum pernah belajar ya. Iya. Yang sudah belajar ya paling tidak untuk mengingatkan kembali ya. Baik, alhamdulillah telah terjawab dua nomor ya, Ustaz ya. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Masih ada waktu tersisa di line telepon 0218236543 bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan soal-soal latihan untuk murojaah jilid yang ketiga yang sudah kita selesaikan, dan insyaallah kita akan bahas satu persatu kaidah-kaidah dalam bentuk soal latihan-latihan yang sudah dibuat dan ditulis oleh Ustadz untuk memudahkan bagi kita membahas dan juga mengkaji kaidah-kaidah yang ada di jilid ketiga. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan umu Abdillah di Solo. Masya Allah. Ahlan wa ahlan bikum. Naam. Baik, ahlan bik. Naam. Naam, tafadhali ya um. Iya. Bisa lihat? Rokam? Arba'ata asyara. Iya. Alati tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Iya. Coba kasih harakat semuanya. Ulang kembali. Alati. Alati tansibul isma. Dasar Paul Hopper. Iya. Iya. Paham maknanya? Yang menasabkan isim dan merofakkan Hopper. Khabar. Taib. Baca jawaban pilihannya. Pertama, alif. Alif kana wa akhawatuha. Taib. Ba. Ba inna wa akhawatuha. Taib. Jim. Jim dona wa akhawatuha. Iya. Aina al-jawab sahih? Ustaz, inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Jadi innanya apa? Menasabkan isim, merafakkan khabar. Tadi sudah kasih contoh. Apa Al-Qur'annya yang sering kita temukan? Innallaha ghafurun rahimun, iya kan? Innallaha alimun hakimun, iya. Jadi ambil saja adalah ayat itu, ayat yang paling mudah ya, sebagai apa, mengingat ya, sebagai contoh sekaligus untuk kita ingat. Innallaha, kenapa innallahu? Karena inna itu menasabkan isim, berarti innallaha. Nah, baik, kenapa enggak alif jawabannya? Kana wa akhwatuha, karena merafakkan isim. Nah, kalau kana merafakkan isim, menasabkan khabar. Justru bahas sebaliknya. Sebaliknya, sebalik pada kana-kana ya. Sebalik inna ya. Kanawahu ghafuran. Nah, ini juga banyak. Wa kanallahu ghafuran. Ya, pasti kita akan jemput kalimat itu. Ya, Quran. Wa kanallahu. Enggak wa kanallaha. Wa kanallahu. Kenapa? Allah. Sini lafzul jalalah. Isim kana marfu. Maka tarfa'ul isma. Ghafuran. Khabar kana. Wa kanallahu ghafuran. Rahimah. Wa kanallahu aliman hakimah. Taib. Kenapa enggak jim? Luna juga merofakan isim menasabkan khobar seperti kana, Ustaz. Salah. Salah. Luna ini apa? Menasabkan kedua isim. Dua-duanya. Dua-duanya menjadi maf'ulnya. Oh iya, iya. Tentu, iya. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Iya. Iya. Menasabkan semuanya. Iya. Umpamanya anta maridun. Jadi dhanantuka. Ya kan? Ka-nya jadi maf'ul bi mansub, dhamir mansub. Dhanantuka maridan. Nah, untuk jelasnya kita apa? Tadi Muhammadun maridan. Masuk dhanna. Dhanantu Muhammadan maridan. Ya, tadi sudah kita kasih contoh ya. Iya. Ya, baik. Insyaallah. Kita termasuk akhwatu karena saat ya. Sama, bukan beda. Ya, beda. Kana beda, inna beda, juga jim beda. Iya, dhanna juga beda. Walaupun sama-sama termasuk nasikha. Nah, inna wa akhwatu ada huruf nasikha, kana akhwatu ada af'al nasikha, dhanna wa akhwatu juga af'al nasikha. Jadi dhanna termasuk fi'il, kana termasuk fi'il, sama-sama menasakhkan, cuma status hukum berbeda. Iya. Baik, kita lanjutkan. Rakam 15. Alhamdulillah malam ini banyak soal yang kita selesaikan ini. Iya. Karena soalnya insyaallah ringan. Ismani. Iya. Lafduma. Mufradun dan makna huma musanna. Musannan, iya. Apa artinya? Dua isim yang lafaz keduanya itu mufrad tapi makna keduanya musanna. Musanna. Jadi lafalnya mufrad, sedangkan maknanya musanna, menunjukkan dua ya. Nah, ada dua isim katanya. Baik. Alif. Kullun wa ba'dun. Iya. Ba kullun wa jami'un. Kullun wa jami'. Jim kulla wa kullata. Masa kulla baca itu? Kullata. Hah? Kulla wa kullata. Enggak pernah melihat ini. Kila wa kilta. Kila wa kilta. Kila wa kilta. Nah, kila wa kilta. Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Oh, iya. Nah, masih ingatkan bab taukid kan? Kila wa kilta. Kila wa kilta. Coba mana kira-kira jawabannya? Kilta. Hah? Kila. Jim. Iya, sudah jelas itu jim ya. Nah, kullu ini tidak menunjukkan musanna, ya kan? Ya. Betul, lafalnya mufrad tapi tidak menunjukkan musanna. Ba'du juga lafalnya mufrad tapi tidak menunjukkan musanna. Kullu dan ba' dan jami', apalagi jami' ya, tidak menunjukkan musanna. Ya. Justru menunjukkan banyak. Jadi kila wa kilta, kila kedua-duanya. Jadi lafaznya mufrad akan tapi maknanya jamak, ya. Kenapa dia mufrad? Karena tidak ada apa? Kenapa dikata maknanya musanna? Karena maknanya menunjukkan dua. Akan tetapi kila ini tidak ada mufradnya. Kila itulah mufradnya. Yeah. Bukan kila ini mufradnya kullu, enggak. Kalau kullu itu tasydid dan kafnya harakatnya beda. Kullu ku. Ini ki. Yang kedua lamnya tidak ada tasydid. Yeah. Jadi kila memang begini asalnya kila. Iya, yeah. Kila wa kilta. Cuma kaidah nahunya kalau dia beridhafah kepada dhamir, nah maka tanda i'rabnya sama seperti musanna, kilahuma kilaihima, pakai alif dan pakai ya. Kilahuma ketika rafa alif, kilaihima dan ketika nasab dan ketika jar, dan itu bukan musanna, digolongkan dikatakan mulhaq bil musanna. Nah, disamakan dengan musanna. Kenapa disamakan dengan musanna? Karena tanda i'rabnya sama, pakai alif dan pakai ya. Kilahuma, kilaihima. Bukankah ke musanna ketika marfu pakai alif? Kitaba, ya. Kitabani. Jadi kitabahuma, kitabaihima. Ya, saya bikin contoh di sana sebentar ya. Iya, biar jelas. Iya. Ya, contohnya kita, iya, kita bani, asalnya ada nun dibuang karena idhafah kepada huma, kitabahuma. Nah, ini pakai alif. Alif ini tanda apa? Tanda rafa. Ketika ya, ketika mansub, kita bai. Ha. Kita baihima. Iya, kita baihima. Nah, kita baihima. Ya, afwan, karena nulisnya bukan pakai spidol ya. Enggak bisa pakai spidol. Jadi tulisannya pakai tangan. Jadi kita baihima. Nah, ini perhatikan ini. Ini pakai iya ya, pakai iya. Ini ketika mansub. Nah, demikian juga kila. Nah, perhatikan. Iya. Kila huma. Kila huma. Perhatikan. Kila huma pakai alif kan? Kemudian ketika ya, kilaihima. Ya. Kilaihima. Kilaihima juga ni pakai iya. Nih. Sama aja ni. Nah. Cuma ini musanna. Ini musanna. Kalau ini bukan musanna ini. Ini mufrad. Nah. Makanya karena tanda i'rabnya sama, maka digolongkan mulhaq bil musanna. Kenapa mulhaq? Karena tidak ada mufradnya. Kalau kitabahuma itu ada mufradnya. Mufradnya kitabun, kitab. Kalau kila enggak ada mufradnya. Maka digolongkan mulhaq bil musanna. Disamakan dengan musanna dia, tapi bukan musanna. Disamakan aja karena tanda i'rabnya sama dengan musanna. Nah. Jadi makanya maknanya makna musanna. Maknanya makna musanna akan tetapi apa? Akan tetapi akan tetapi bentuknya bukan bentuk musanna, tapi bentuk mufrad. Iya. Paham ini? Iya. Iya, Ustaz. Baik. Jadi jawabannya apa tadi? Kila wakilta. Wakilta. Ya, kilta kila untuk mudzakkar, wakilta untuk muannas. Baik. Nah, itu dia pembahasan kita pada malam hari ini. Sampai kepada selesan ya. Sampai nomor 15. Silakan lanjutkan nomor itu sampai nomor akhir antum jawab terlebih dahulu. Iya. Sehingga ketika ditanya enggak perlu mikir lagi. Tapi tolong ketika dijawab, antum harus tahu alasannya apa. Iya. Baik. Demikian saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mu Abdillah telah menjawab sampai ke nomor 15 ya. Iya. Jazakallahu khair kepada Mu Abdillah di Solo, dan insyaallah kita akan lanjutkan untuk 5 nomor berikutnya, di mana 15 atau 20 nomor yang di awal dari latihan ini terkait dengan kaidah-kaidah nahwu. Dan alhamdulillah kami sampaikan kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung untuk bisa mendownload soal-soal yang sudah dibuat di link yang sudah kami siapkan, yaitu di roja.id/soal atau roja.id/soal. Nanti bisa didownload dan kemudian silakan dikerjakan, melihat kepada buku yang sudah kita kaji bersama, jilid ketiga pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Demikian kita hentikan atau kita cukupkan sampai 15 nomor. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan yang ada. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Baik, jazakumullah khairan jazak atas perhatian antum. Ya, mudah-mudahan pembahasan soal ini mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Baik. Nah. Baik, terakhir, jazakumullah khairan jazak atas keikutsertaan antum dalam kajian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.